Let's go, let's go. Let's go, let's go. Berdak di Garut. Berdak di Garut. Let's go, let's go. Berdak di Garut. Ya, ya. Wah, ya. Tengah malam masih di luar. Mabar ML belum kelar. Tidur subuh bangun sore. Pengangguran juga kere. Ya, gak punya duit buat rokok. Minta ortu. Kok tuh baikkan bahan pokok. Hey, hey. Pergi ke kota cari kerja. Gaji cuma dikasih 1 juta. Cuma kuat sebulan. Kebelet pengen pulang kampung. Hey, duit dikit gak apa-apa. Yang penting dapat HP buat pamer di kampung. Hey, cedah bae mabok mah asal ulah maling. Bener siap tutung eta sarua dosa anjing. Eta siap mikir mikir saja. Berdak di Garut. Berdak di Garut. Ya, ya. Berdak di Garut.